Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah kumpulan hadis-hadis yang sangat berfaedah dan sangat bermanfaat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengumpulkan hadith-hadith ini yang kebanyakan dari hadis-hadis yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini berputar di atasnya dan hadis-hadis yang mengandung usuluddin, prinsip-prinsip dalam al-Islam. Sehingga barang siapa yang membacanya dan memahaminya dengan baik, maka dia akan mengetahui sekian banyak dari al-adab wal-ahkam, adab-adab, demikian pula hukum-hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud, beliau bernama Uqbah bin Amr al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia. Beliau bernama Uqbah bin Amr. Dan perlu diketahui bahwa di antara sahabah ada yang bernama Uqbah bin Amir dengan ain kemudian alif. Dan itu berbeda dengan Uqbah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini. Adapun beliau Uqbah bin Amr al-Ansari, beliau penduduk asli Madinah dan berasal dari keturunan Al-Khazraj, Al-Khazraji Al-Ansari. Dan dinisbahkan pada beliau Al-Badri, disebabkan karena beliau tinggal di sana. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah beliau termasuk di antara sahabah yang mengikuti perang Badar atau tidak. Adapun perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga. Dan yang berikutnya itu selalu diikuti oleh Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Namun pada tahun yang kedua, yaitu pada saat terjadinya perang Badar, apakah beliau termasuk di antara para sahabat yang ikut serta dalam peperangan tersebut? Terjadi khilaf. Ada sebagian yang menafikan, namun tidak sedikit dari kalangan para ulama yang menetapkan bahwa beliau juga termasuk di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kalimat-kalimat yang manusia mendapatinya, menemukannya dari ucapan kenabian yang terdahulu, di antara ucapan tersebut adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu maka kerjakanlah apa yang engkau inginkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Adapun kandungan dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa di sana ada kalimat-kalimat yang telah diwariskan dari para ulama dan para nabi, para rasul sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kalimat ini merupakan kalimat yang turun temurun dari nabi yang sebelumnya, kemudian yang berikutnya, lalu diwariskan kepada yang berikutnya dan begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat ini merupakan kalimat yang masyhur pada lisan-lisan para nabi dan rasul. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna mimma adrakan nas, sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari ucapannya, an-nubuwwatil ula, ucapan kenabian yang terdahulu yang turun temurun diwariskan dari satu nabi ke nabi yang lain, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, yaitu perkataan mereka, apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Apa yang dimaksud dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka kerjakanlah apa yang engkau inginkan. Apakah maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pujian ataukah celaan? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, di sana ada 3 penafsiran dalam menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, tidak memiliki al-haya, maka kerjakanlah apa yang engkau inginkan. Penafsiran yang pertama, mereka mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah, fasna', maka kerjakanlah apa yang kau inginkan. Yang dimaksud perintah di sini bukanlah perintah untuk mewujudkan sebuah amalan, Namun yang dimaksud adalah ancaman. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Jalla wa Ala, "I'malu ma syi'tum." Silakan kalian mengerjakan apa saja yang kalian inginkan. Ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakan apa saja yang kita mau. Mau bermaksiat, silakan. Mau berzina, silakan. Mau melakukan apa saja. Itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud oleh Allah Jalla wa Ala adalah ancaman. Sama seperti ketika orang tua yang sedang marah kepada anaknya. Anaknya ini sudah dinasehati, tapi dia tetap ngeyel. Ya. Dia tetap nekat untuk melanggar perintah orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mengatakan, ayo lakukan. Ya. Ayo lakukan, sambil dia mengancam. Kalimat ayo lakukan itu bukan perintah. Nah. Mungkin anaknya sering keluar rumah. Sementara orang tuanya menyuruh dia agar di dalam rumahnya. Ketika anak ini suka melanggar, sering keluar rumah. Tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya marah dan mengatakan, ayo, keluar. Kalau berani. Itu perintah, tapi yang dimaksud adalah tahdid, ancaman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin, silakan dia kafir. Falyakfur, di sini lam disebut dengan lamul amri, lam yang menunjukkan perintah. Namun bukanlah yang dimaksud perintah yang menunjukkan wajib ataukah sunnah, namun maknanya adalah tahdid. Ancaman. Siapa yang ingin silahkan dia kafir. Tapi dia harus menanggung akibatnya nanti. Nah. Mereka. Yang menafsirkan. Dengan penafsiran ini. Maka mereka mengatakan bahwa. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebenarnya celaan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu. Silahkan kerjakan. Apa yang engkau inginkan, akan tetapi di sana ada akibatnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud perintah di dalam hadis ini bersifat khobar, pemberitaan. Dan bukan yang dimaksud adalah perintah secara hakikah. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seseorang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa saja. Dia akan melakukan apa saja tanpa rasa malu. Yang buruk-buruk pun akan dikerjakan oleh dia. Di dalam bahasa Arab yang demikian ini ma'ruf, satu hal yang diketahui, terkadang satu kalimat dalam bahasa Arab yang secara teksnya perintah, akan tetapi maksudnya adalah pemberitaan. Maksudnya adalah pemberitaan. Dan kadang pula sebaliknya. Berita, namun yang dimaksud adalah perintah. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak dari kalangan para sahabat, bahkan di antara mereka ada yang menyebut 103 dari kalangan sahabah yang meriwayatkan hadis ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Ada sebuah perkataan lalu dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dari sabda beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyatabawwa." Maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya, maka adahu finnar, dalam neraka. Kalimat falyatabawwa, hendaklah dia persiapkan. Ini bukan perintah, namun maksudnya khabar. Bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka dia akan disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat duduknya dalam neraka. Kalau dia tempat duduknya dalam neraka, tentunya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah yang bersifat khabar. Dan terkadang sebaliknya, khabar tapi maknanya adalah perintah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah." Dan para ibu-ibu, yurdi'na auladahun, mereka menyusui anak-anak mereka. Di sini bentuk perintah, apa bentuk khabar, pemberitaan. Yurdi'na, bahwa ibu-ibu itu mereka menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilain, dalam 2 tahun yang sempurna bagi mereka yang hendak menyempurnakan penyusuannya. Di sini berita, namun maksudnya adalah perintah. Fal yurdi'na, hendaklah para ibu-ibu tersebut, apabila mereka hendak menyusui anaknya, maka hendaklah mereka menyusui 2 tahun lamanya bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan ini masyhur dalam pembahasan usul, para ulama sering menyebutkan tentang permasalahan ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta," adalah pengkhabaran bahwa orang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja. Yang buruk-buruk pun akan dikerjakan, yang jelek, kemaksiatan, penyimpangan pun akan dia kerjakan. Kedua makna ini maksudnya adalah celaan. Sedangkan penafsiran yang ketiga dari para ulama, kata mereka, hadis ini maknanya adalah pujian. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu, kerjakan apa yang engkau inginkan. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut penafsiran yang ketiga adalah, silahkan kamu datangkan amalan-amalan apa saja, ya, yang mana amalan tersebut seorang tidaklah malu untuk mengerjakannya secara syar'i. Tidak malu dan tidak pantas seorang itu malu untuk mengerjakannya secara syar'i. Sebab di dalam syariah telah dianjurkan. Di dalam syariah telah dituntut. Sehingga itu bukan perkara yang kita sepantasnya untuk malu melakukan hal tersebut. Maka kerjakanlah. Maka berdasarkan penafsiran yang ketiga ini, maka ini merupakan suatu hal yang terpuji. Bahwa ini tidak sepantasnya kita malu mengerjakan sholatul jamaah misalnya. Kalau misalnya ada orang mengatakan, oh saya malu ke masjid. Ya, sekian lama saya tidak pernah mendatangi masjid. Malu saya ke masjid. Dilihat orang-orang. Kenapa malu? Tidak sepantasnya. Ini merupakan amalan yang seorang tidak sepantasnya untuk malu padanya. Karena telah dianjurkan di dalam syariah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warfa'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kata para ulama, yaitu salatlah kalian bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Menuntut ilmu. Wah, saya sudah tua. Malu saya mendatangi majelis ilmu. Nah, sementara yang mengisi pun lebih muda dari saya misalnya. Kenapa harus malu? Menuntut ilmu adalah perkara yang dianjurkan. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridhah, suatu kewajiban atas setiap muslim. Apa yang menyebabkan kita harus malu? Dalam syariah bukan sesuatu yang sebenarnya kita harus malu untuk mengerjakannya. Maka kita kerjakan. Bahkan Mujahid bin Jabr, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua macam orang. Yang pertama, pemalu. Malu mendatangi majelis ilmu. Malu menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong. Dengan kesombongannya dia enggan untuk mendatangi majelis ilmu sebab dia akan merendahkan orang lain. Sebagian para ulama ussalaf mereka mengatakan, la yambulur rajul hatta ya'khudhal ilm amman huwa fauqahu wa amman huwa musawih wa amman huwa dunah. Tidaklah cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi darinya, orang yang setara dengan dia, dan orang yang lebih rendah dari dia. Apabila itu kebenaran, dan apabila yang disampaikan adalah merupakan kalamullah dan kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai seorang muslim adalah sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu akhlak yang mulia yang sepantasnya seorang muslim memilikinya, wa yatakhallaqu bih, dan berakhlak dengan akhlak tersebut, yaitu sifatul haya, memiliki rasa malu. Dan yang dimaksud al-haya'u, rasa malu di dalam asy-syari'ah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ar-Raghib Ibn Arabi dan yang lainnya dari para ulama, mereka mengatakan al-haya'u inqibadun nafsi 'anil qabih, mencegah diri kita untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek. Keburukan tersebut baik secara syariat maupun secara urf, secara kebiasaan. Secara syariah misalnya, sesuatu ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum khamr, meminum minuman yang mabukkan. Seseorang kalau tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa saja. Ya. Dia akan minum khamr. Dia akan berfoya-foya. Dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang punya rasa malu, dia akan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Sebab dia malu kepada Allah. Dan dia juga malu kepada makhluk. Malu kepada Allah karena Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan itu. Dan dia malu kepada makhluk karena dia akan menjadi rendah kedudukannya. Dan manusia akan menyingkirkannya. Dan manusia akan merendahkan dia. Sehingga dia berusaha untuk meninggalkan. Oleh karena itu dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. "Faman istahya minallahi haqqal haya, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, walyahfadhil batna wa ma hawa, walyadhkuril mauta wal bila." Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia akan memelihara kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Yang di sekitar kepala kita ini apa? Mata. Dia pelihara. Dia tidak memandang kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia memelihara telinganya untuk tidak mendengarkan kecuali yang diridhai Allah Jalla wa ala. Dia menjaga dan memelihara lisannya untuk tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Lisannya jauh dari ghibah. Lisannya jauh dari namimah, adu domba di antara sama kaum muslimin. Lisannya jauh dari perkataan-perkataan yang buruk. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish wal bali, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang mukmin itu bukan orang yang gemar mencerca dan suka melaknat dan buruk, ya, kasar. Seorang mukmin itu adalah seorang yang memiliki adab Islam. Maka dia memelihara itu. Wal yahfazil batna wa ma hawa, dan dia akan menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya dari makanan-makanan yang halal dan minuman-minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia filter. Dia memilih apa yang akan dia masukkan ke dalam perutnya. Dan yang ada di sekitar perutnya adalah kemaluan dia. Dia memelihara kemaluannya untuk tidak diserahkan kecuali kepada yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan istrinya ataukah dengan budak wanitanya. Selain dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Faman yabtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain dari istrinya dan budak wanitanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ إِسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Barang siapa yang menghendaki akhirah, dia akan meninggalkan berbagai perhiasan dunia yang melalaikan. Barang siapa yang telah melakukan ini, sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenar-benarnya malu. Karena Allah mengawasi kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengetahui apa yang kita lakukan itu. Sehingga timbul perasaan takut, khasyah, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sesuatu yang buruk ditinjau dari kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Orang yang malu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan dirinya. Ya. Sebagai contoh misal, kita mengetahui bahwa aurat laki-laki itu kan ada batasannya. Antara pusar dan lutut, menurut pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Adapun yang di atas pusar itu bukan aurat. Tapi bukanlah satu hal yang biasa di kalangan masyarakat, apalagi kalau dia seorang yang terpandang, ya. Apalagi kalau dia seorang ustaz, seorang kiai, ya, ataukah seorang guru, dia berjalan di tengah masyarakat sambil buka baju misalnya. Dia tidak memakai kecuali antara pusar dan lutut. Betul itu dari sisi syariah, boleh-boleh saja karena itu bukan aurat. Tapi apakah yang demikian ini terpuji di kalangan masyarakat? Ya, datang ke masjid mau ngisi misalnya, gak pakai baju? Ya tentunya ini adalah suatu hal yang merendahkan kedudukan dia. Walaupun secara syar'i mungkin dikatakan itu bukan aurah. Ya. Itu bukan aurah. Dan ini tergantung dari masing-masing kondisi. Biasanya setiap daerah punya keadaan masing-masing. Nah. Kalau di Arab Saudi misalnya, secara umum ya, mereka menggunakan suatu yang iqal namanya ya. Setelah pakai sorban atau kutrah namanya, lalu kemudian diletakkan suatu yang biasanya warna hitam itu. Itu iqal namanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Hah? Iqal. Nah. Ya. Tapi kalau iqal ini dipakai oleh para ulama misalnya, itu aib bagi mereka. Nah. Yang pakai orang-orang awam, orang umum, supir taksi dan seterusnya enggak masalah, ya. Tapi kalau misalnya yang makainya para ulama, para syekh, itu termasuk satu yang merendahkan kedudukan mereka. Makanya kalau kita melihat para masyayikh di San Syekh bin Baz dan yang lainnya, itu hanya memakai kutrahnya saja. Yang dipakai kutrah. Tanpa menggunakan sesuatu yang melekatkan kutrahnya itu. Iqal. Itu secara urf. Ya. Nah. Demikian mungkin pula keadaan kita misalnya di Indonesia. Nah. Biasanya ada di sebagian daerah. Itu aib. Seseorang itu mendatangi hari Jumat dan dia yang akan memimpin sholat ataukah berkhutbah dalam keadaan dia tidak pakai sarung misalnya. Itu aib menurut mereka. Nah, apalagi kalau enggak sampai tidak memakai kopiah. Nah, tidak memakai kopiah. Mendatangi masjid sebagai imam, sebagai khatib. Ini tercela secara uruf. Nah, walaupun mungkin secara syar'i dia bisa mengatakan bahwa tidak ada dalilnya yang mewajibkan atau menganjurkan seorang itu memakai kopiah misalnya. Akan tetapi dikembalikan pada uruf. Al-ma'ruf urfan kal-masyruti syarta, kata para ulama. Sesuatu yang telah diketahui secara urf, adat kebiasaan yang baik yang tidak menyelisih syariat, itu seperti syarat yang telah ditetapkan oleh mereka. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang memiliki rasa malu, maka dia akan berusaha meninggalkan segala sesuatu yang merendahkan kedudukannya dari perkara-perkara yang buruk secara syar'i maupun secara kebiasaan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan al-haya, malu itu termasuk di antara keimanan. Semakin besar rasa malu seorang, semakin bertambah pula keimanan seorang. Karena dengan rasa malu itu menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah dan semakin jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal haya'a wal iman qurina jami'an." Sesungguhnya rasa malu dan keimanan itu selalu bergandengan secara bersamaan. Selalu bergandengan. Secara bersamaan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kalau yang satunya sudah diangkat, maka terangkat pula yang lainnya. Kalau rasa malu sudah terangkat, sehingga seorang itu sudah tidak punya lagi rasa malu, maka keimanan pun itu akan terangkat. Karena dia sudah tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa saja. Ya. Yang buruk-buruk pun akan dikerjakan. Kemaksiatan pun akan dikerjakan. Kenapa? Tidak punya haya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-haya'u khairun kulluh." Bahwa rasa malu itu baik, seluruhnya baik. Seluruhnya adalah kebaikan. Dan lawannya adalah tindakan-tindakan yang di luar batas yang menyebabkan seorang itu tidak punya rasa malu. Coba kita melihat al-waqi', kondisi yang ada di kalangan umat ini. Bahkan mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimin, kasihan keadaan mereka. Berapa banyak yang meninggalkan syariah. Berapa banyak yang meninggalkan salatul jamaah. Berapa banyak yang mereka itu lebih senang untuk tasyabbuh, mengikuti tata caranya orang-orang kafir. Baik dalam hal berpakaian, dalam hal rambutnya, modelnya, dan berbagai macam keadaan mereka. Apa yang mereka dapatkan dari orang kafir, dari Eropa, maka itulah yang mereka ikuti. Tidak terlepas dari mereka, laki-laki dan wanita. Nah, kalau dahulu, ya, para lelaki mereka keluar dari rumah, itu rapi. Nah, rambutnya tersisir dengan rapinya. Tapi coba sekarang. Dari mana ajaran itu? Ya. Keluar dari rumahnya, bahkan mendatangi tempat-tempat kerja dalam keadaan tidak bersisir. Dari mana ajaran yang seperti itu? Rambutnya acak-acakan. Ya. Nah, ternyata itu sebuah model, iya kan? Yang disengaja. Lalu dari mana sumbernya? Dari kaum muslimin? Tidak mungkin. Nah, sampai ada yang lebih senang meniru ayam jago, iya kan? Nah, daripada yang lainnya. Meniru manusia, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka sudah kuno. Ketinggalan zaman. Sekarang zamannya adalah meniru ayam-ayam jago. Ya. Nanti mungkin ada yang meniru hewan-hewan yang lain lagi. Bosan dengan ayam jago, dengan apanya itu. Ya. Nah. Jenggernya nanti dengan yang lain. Ini model manusia. Para wanita tidak jauh beda. Ya. Nah, semuanya kembali kepada model. Bahkan jilbab pun yang dikatakan Islam, ya, yang sesungguhnya itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibeda-bedakan. Ada jilbab khusus untuk artis. Itu ada tata cara sendiri dalam makainya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Jilbab itu satu hukumnya yang datang dari Allah. Ada adab-adabnya, ada tata cara dalam makainya. Nah, mereka tidak. Mereka menggunakan jilbab hanya sekedar untuk mempercantik diri. Karena kelihatan lagi ngetren. Kalau seorang pakai jilbab itu lebih cantik kelihatannya, maka pakai jilbab. Nanti lagi kalau ada model yang berikutnya, lebih cantik kalau seorang itu tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab. Begitulah mereka. Ya. Mengikuti zaman yang penuh dengan keburukan. Yang sesungguhnya mereka hendaklah meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Apalagi kalau mereka itu muslimin. Nah. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Al-adat. Ya. Adat-adat kebiasaan orang-orang kafir. Janganlah kaum muslimin itu berusaha untuk menirunya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa minimal hukumnya adalah perbuatan dosa. Minimal hukumnya adalah haram. Adapun zahir dari hadis tersebut, justru seseorang yang meniru orang-orang kafir dapat mengantarkan mereka dalam kekufuran waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan rasa malu pada diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu di antara namanya adalah Al-Hayyu. Innallaha Hayyun Karimun. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yarudduhuma sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemalu dan Maha mulia. Allah malu dari hambanya di saat hambanya berdoa dalam keadaan dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Allah malu. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apabila terpenuhi syaratnya dan tidak ada pencegahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian serta menambah keimanan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.